jadi munandak bagaya ketawaan pian aja. Dulu kita menguyakan kesa catur di mijar bingung juga mau berpikir lah. Kayu dipandangkan menteri. Ujar Guru Haji Imad Bahari, ya tak main catur tuh jagar pertandingan dunia. Bediam sini, ya tak main catur jagar pertandingan dunia. Bediam sini. Jadi kata menyambung juga tak boleh, artinya kata juga. Ini main catur nang baramian aja, ya aja. Tapi kan diucapkan kan juga itu. Tapi alhamdulillah di langgar kita ini kada ada lagi nang orang main catur. Ada kah papan catur di langgar? Kada ada lah. Oh kada ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aja. Lamun matian nang ini kena nang dudinya tetap aja tak menyambung. Ada nang limbah mati nang tua-tuanya kena, maka dilanggar tentu 100 papan jatuh. Nyaman papa. Ikarnya ambar. Asli lawan mati pas anginnya dingin. Nyaman ya. Banyak bercatur sekali uyuh atau kalah berapa rumah yang terguring beliuran. Mudah-mudahan lah dimarasi nang tukat tuhar bahari nang bakas mau rusakan. Tuhuk nang tukat tuhar bahari mau rusakan sehingga sampai selesai. Jadi tinggal menjaganya aja lagi dengan maisinya atau istilah memakmurkannya. Kasihan juga, namun sekolahan kalah makmur di waktu ada nang Tuhan banyak nang Tuhannya mati kada makmur lagi. Kasihan arwah nang asal mengusahakan beberapa lulung itu sampai selesai sekolahannya. Mendorong dan mendukung akan hati-hati orang itu atas pekerjaan yang tiga. Pertama lezat istilah, dua barok bil istitlah, tiga istibsyar bil adwatan. Wayakulu, setan lagi bisa membisiki di pikiran. Gharabuhu nasyruti billah. Wan nabulu an syar'i alladhi syar'an Rasulullah SAW. Ujarnya setan di pikiran. Kita lalu berpikir, aku mewantarkan agama Allah. Padahal perasaan itu dari suara setan. Aku mempertahankan syariat Allah yang dilaksanakan Rasulullah. Ada perasaan itu di hati. Mempertahankan agama itu ada di hati. Lalu bagaimana supaya selamat? Oleh sebab itu ujar guru kita, man dallazi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kalau tidak diizini oleh guru, jangan berani. Jangan berani. Sebab guru sudah tahu. Kalau beliau menyuruh, beliau tanggung jawab. Jadi kalau tidak ada guru yang menyuruh, bisa terjadi yang dikatakan Imam Ghazali tiga dorongannya itu tadi. Wa taral wa'idha yamunnu 'ala Allahi ta'ala bi nasihati khalqi wa akhir salatin wa yaqrabu qabulin nas qawluhu wa aqbalihim 'alaihi. Dan lagi seseorang mubaligh, dia selalu merasa mendapat nikmat Allah. Pernah dia berapa tahun menyampaikan nasihat kepada umat. Ada perasaan itu, aku berapa tahun kerja sama Allah. Jadi ada akuan di sana, aku berapa tahun kerja sama Allah. Yang kedua, aku berapa tahun jadi penasehat presiden. Yang ketiga, setiap aku bicara, siapapun mengikuti. Setiap aku keluar, siapapun mendatang. Macam-macam dah. Macam-macam lagi. Wahyu ya dzain an nahu yafrah bima yasurullah min nasrin.